Mitra bisnis, meski beberapa kalangan menilai melonjaknya indeks saham di Bursa Efek Indonesia dipicu oleh masuknya Indonesia dalam radar investasi fund-fund besar global, namun Quick Kiangi memiliki pandangan lain. Menurutnya, unsur spekulasi sangat kental terlihat dalam fenomena ini, mengingat fundamental ekonomi nasional dan juga perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tidaklah mencerminkan kondisi itu. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, kemarin Bapak mengulas begitu besarnya unsur spekulasi di bursa saham kita, dan secara historikal kondisi yang sama juga pernah terjadi. Nah, menurut Bapak, apakah kondisi yang sama juga akan terulang kembali saat ini? Nah, ini indikasinya sama, maka mari kita perhatikan sama-sama. Akan terjadi nggak bahwa itu turun? Mereka dump, jual besar-besaran dalam waktu singkat, tentu karena jangan sampai terlambat. Jadi jual, ketika mereka jual kan harganya turun. Tapi ketika harganya turun sampai titik yang masih memberi keuntungan, mereka sudah habis sahamnya. Tapi Pak Quick, bukankah dalam bisnis unsur spekulasi memang ada dan mungkin saja terjadi di bursa kita, Pak? Bukan spekulasi, dibikin, digoreng gitu. Itu kan jauh berbeda dengan kondisi realnya. Nah, kondisi perusahaannya tidak membaik seperti itu kok. Pencerminan dalam bentuk harganya begitu hebat. Coba sekarang kita lihat ya. Kita lihat, sekarang kita beli saham PT Sumalindo. Itu harganya masih 100 rupiah, 105 rupiah. Kita lihat neracanya. Perusahaan itu rugi, equity-nya sudah negatif. Bisa. Jadi yang beli saham itu nggak ngerti sebetulnya, nggak ngerti atau nggak peduli. Jadi kertas sebagai alat di dalam kasino gitu loh. Ini kan bukti yang nyata, Sumalindo misalnya. Lantas jika kita melihat besarnya putaran dana di market kita yang cenderung terus membesar, apakah kita masih bisa beranggapan unsur spekulasi lebih dominan, Pak Kwi? Tidak, karena jumlah uang yang sudah bisa mengguncangkan itu untuk mereka tidak ada artinya. Coba, sehari di sini 5-7 triliun per hari, volume transaksi dianggap sudah besar. Itu kan cuma 700 juta dolar, 7 triliun. Sudah bisa mengguncangkan segala-galanya. Jadi menurut Bapak, satu fund besar sebenarnya mampu mendrive pergerakan market kita ya, Pak Quick? Betul, market cap-nya di sini terlalu kecil buat mereka. Itu satu orang saja di 700 juta apa artinya. Di Amerika yang punya, ya apalagi kalau perusahaan ya. Dan di sini kan perusahaan semua. Ya, perusahaan-perusahaan keuangan itu kan miliaran dolar milik mereka. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.